Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali daras kita membaca kitab Mutamimatul Jurumiyah. Dan kita sekarang di halaman 67, memasuki halaman 67. Ya, yang naskahnya sama, silakan buka halaman 67. 6. Dianjurkan bagi para pendengar memiliki naskah yang sama ya, karena bukan sekedar matan yang dibaca, namun juga catatan kaki, hawasinya kita baca atau seringnya kita baca. 6. Barakallahu fikum. Ya, silakan membaca Abu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Al-illatu ar-rabi'atu. Wa amma at-ta'nithu fa huwa 'ala thalathati aqsamin. Ta'nithin bil alifi wa ta'nithin bit ta'i wa ta'nithin bil ma'na. Fat-ta'nithu bil alifi يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكرياء وأشياء. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. نعم أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما التأنيث أدبون تأنيث فهو على ثلاثة أقسام. Ada tiga bagian. تأنيثين بالألف, تأنيث dengan ألف, yaitu alif maksura dan alif mamduda. 6. Wa ta'nisin bil bita, ta'nis dengan ta, tak ta'nis. 6. Seringnya dalam bentuk tak marbuta, ya, untuk isim tak marbuta, adapun fi'il dengan tak terbuka. Wa ta'nisin bil makna, dan ta'nis dengan makna, ta'nis secara arti. 6. Barakallahu fikum. Alamatul muannas atau alamat alamat tu ta'nis ada 3 ya. Bisa berupa if, bisa berupa ta, bisa 6. Alif di sini terbagi 2, yaitu alif ta'nis maksura, lalu alif ta'nis mamduda. Berikutnya adalah ta ta'nis. 6. Barakallahu fikum. Kemudian akan dirinci satu persatu apa itu yang tadi disebutkan. 6. Qala fa ta'nithu bil alifi, adapun ta'nis bil alif yamna'u sarfa mutlaqa, maka adapun ta'nis dengan alif ia menghalangi sorop secara mutlak, yaitu maksudnya baik ta'nis dengan alif maksura ataupun alif mamduda. Artinya apa? Isim yang disebut dengan beralif ta'nis maksura atau alif ta'nis mamduda, dia mamnu' minas sarfi dengan sebab itu. Tidak mesti terdapat sebab yang lain, cukup satu sebab, yaitu sebabnya karena alif ta'nis maksura atau alif ta'nis mamduda. Yamna'u sarfa mutlaqa, menjadi mamnu' minas sarfi secara mutlak. Apa secara mutlak? Dijelaskan pada kalimat berikutnya. Sawa'un kanatil aliful ma'a sawa'un kanatil alifu maksuratan, baik alifnya berupa alif maksura kahubla wa mardha wa dzikra, dan seperti hubla yang hamil, mardha yang sakit, dzikra nan, au kanat mamdutatan, atau alif tersebut mamduda, kasahra wa hamra wa zakaria wa asya. Naam. Barakallahu fikum. Sahra hamra. Mana alifnya? Secara asal alifnya itu hamzah itu ya. Secara asal alifnya itu adalah hamzah. Jadi ilal hamzah berubah menjadi, kemudian terjadi ilal alif berubah menjadi hamzah. Naam. Asal hamra adalah ha fathah, mim sukun, ra fathah, lalu alif yang berdiri, setelah itu alif lagi, alif yang bengkok. Hamra itu asalnya dua alif. Lalu terjadi ilal, alif yang di akhir itu berubah menjadi hamzah. Karena itu tetap dikatakan alif ta'nis mamduda. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena hamra berasal dari humrun. Nah, artinya asal katanya adalah ha, mim, dan ro. Asal katanya. Mana tambahannya? Tambahannya alif. Yang sekarang alifnya berubah menjadi hamzah. Sehingga sekarang tambahannya alif dan hamzah. Nah, barakallahu fikum. Dan itu pernah dijelaskan di pembahasan kita yang telah lalu pada kitab, pada kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, ilmu sorob mudah, ringkas, dan lengkap. Nah, qala wa hadhihi al-'illatu, ilah ini yaitu alif ta'nis maksura ataupun alif ta'nis mamduda, hiyal 'illatu tsaniyatu min al-'ilataini lataini, yaitu ilah yang kedua dari dua ilat, yang kullu wahidatin minhuma, yang setiap ilat tersebut, setiap sebab tersebut, tamna'u syarba wahdaha, mencegah syarab, mencegah syarab tanpa butuh sebab yang lainnya, yaitu menjadikan mamnu' min ash-sharfi dengan sebab itu saja, yaitu apa tadi, alif ta'nis dikatakan sebab kedua. Apa sebab pertama? Sikau muntahal jumwa. Mana sebab keduanya? Ya ini, alif ta'nis ini. Yang alif ta'nis ini terbagi menjadi dua, ada alif ta'nis mamduda, ada alif ta'nis maksura. Qala wa taqumu maqamal ilatain, dan menempati atau menggantikan posisi dua ilat. Kenapa? Karena secara asal isim menjadi mamnu' min ash-sharfi ketika terdapat padanya dua ilat, terdapat padanya dua sebab. 6. Adapun isim-isim ini yang sighah muntahal jumu', yang alif ta'nis maksura, alif ta'nis mamduda, hanya terdapat satu sebab. Namun satu sebab ini menempati dua sebab. 6. Barakallahu. Qala wa amma ta'nisul bita, adapun ta'nis dengan ta, selesai ta'nis dengan alif ta'nis maksura ataupun alif ta'nis mamduda. Wa amma ta'nisul bita, adapun ta'nis dengan ta, fayamna'u sarfa ma'al alamiyah, maka menjadi mamnu' min ash-sharfi bersama dengan alamiyah, yaitu bersama dengan sebab yang lain, yang dia itu adalah alamiyah. Apa itu? Nama. Yang dia itu adalah nama. 6. Kita baca catatan kaki nomor 1. Wa yuqalu lahu ta'niful lafzi, dan disebut juga ta'nis lafzi. Li'ana fihi alamatu ta'nisin, karena padanya terdapat tanda ta'nis bil lafzi, secara lafad. Wa illam yakun musammahu mu'annatsan, meskipun yang diberi nama tersebut bukan mu'annas, namun secara lafad dia mu'annas. Seperti apa? Talhatu, Hamzatu, Usamatu. Nah, ini nama-nama laki-laki ya. Nama-nama bagi mudzakkar. Hamzatu, Talhatu, Usama. Nah, namun dikatakan mu'annas secara apa? Secara lafaz, sebab pada lafaz tersebut terdapat tanda mu'annas berupa ta. Ta marbuto tadi, atau disebut dengan ta ta'nis. Nah, dan lebih tepatnya untuk tak ta'nis, untuk tak yang terbuka. namun tidak masalah disebut semuanya tak ta'nis karena menunjukkan mu'anas, baik tak ta'nis marbuto seperti Fatimatu, Usamatu, Tolhatu, ataupun ta'nis yang terbuka seperti Qomat, Qomat Hindun. Hanya saja bedanya kalau tak terbuka seringnya pada fi'il, dan pada jamak mu'anas salim, ataupun tak yang tertutup yaitu tak marbuto ada pada isim yang menunjukkan isim tersebut mu'anas, qa'imatun, katibatun, fatimatu, hamzatu, talhatu. Barakallahu fikum. Qala wa amad fayamna usarfa ma'al alamiyah, menjadikan isim mamnu' min asarfi bersama dengan alamiyah, sawa'un kana alaman li mudzakkar, baik nama bagi mudzakkar katolha seperti Tolha, seperti Hamzah, seperti Usama, au li mu'annas, atau dia itu nama bagi mu'annas ka Fatimah tu'ta Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Di sini mamnu' min asarfiyah kenapa? Karena terdapat padanya dua sebab ya. Yang ta'nis bita mamnu' min asarfi karena padanya terdapat dua sebab. Yang yaitu sebab apa? Sebab ta'nis bil ghoril alif dan alamiyah. Yang ta'nis bita berarti kita katakan ta'nis bi ghairi alif, itu lebih ringkasnya. Contoh, antum berkata marartu bi Fatimata, aku melewati Fatimah. Maka antum katakan Fatimata majrur bil ba wa alamatu jarihi fatha niyabatan anil kasrati li'anahu mamnu' min asrfi ilatuhu alamiyah ma'a ilatuhu ta'nis bi ghairi alif ma'al alamiyah. Atau antum katakan ilatuhu alamiyah ma'a ta'nis bighori arif. Atau kalau mau ringkas, alamiyah ma'a ta'nis. Lebih ringkas lagi demikian. Adapun contoh, atau anda beri contoh kira-kira apa bacaannya. Marartu bi muslimatin mufrad ya, atau bi muslimat Musajis. Apa bacaannya? Marartu bi muslimatin atau bi muslimata? Marartu bi muslimata. Kenapa? Karena mu'annas mamnu' min asrfi. Ilatuhu apa? Apa? Alamiyah ma'ah. Ta'nis. Abu Sofnat. Marartu bi muslimata atau bi muslimatin? Marartu bi muslimatin. Kenapa munsharif bi muslimatin bukan muslimata? Muslimatun, muslimatin, muslimatan. Ya. Muslimun, musliman, muslimin. Nah, antum mau apa bahasanya? Marartu bi muslimatin atau bi muslimata? Bi muslimatin. Majrur wa alamatu jarihi kasra. Kenapa tidak mamnu' min asrfi padahal ada ta'nisnya berupa tak? Tak kan di situ? Mufrad, anda bilang mufrad. Mufrad. Karena muslimatin. Kenapa tidak mamnu' min asrfi padahal ada alamat ta'nis? Apa? Karena tidak terdapat tidak terdapat apa? Tidak terdapat dua sebab yang hanya terdapat satu sebab di situ. Hanya terdapat mu'anas saja. Nah, ketika kami sampaikan penjelasan itu, penjelasan ada maksudnya. Ya. Ya. Alif di sini disebutkan apa ama ta'nis bita, adapun ta'nis dengan ta, maka dia menjadi mamnu' minasorfi bersama dengan alamiah. Artinya ada dua sebab, sebab pertama karena ta'nis, yang kedua karena alamiah. Maka tadi disebutkan marartu bi fatimata, fatimata mamnu' minasorfi, fatimata majrur bi majrur wa alamatu jari ta'niyabatan anil kasroti li'anahu mamnu' minasorfi ilatuhu alamiah ma'a ta'nis. Ada dua sebab kan, alamiah ma'a ta'nis, ilatnya alamiah ma'a ta'nis. Sekarang kasih contoh lain, marartu bi muslimatin atau muslimata. Jawabannya marartu bi muslimatin. Kenapa? Tidak munsharif, bukan mamnu' minasorfi. Sebab hanya terdapat satu sebab di situ, sehingga tidak bisa dikatakan mamnu' minasorfi. Sebabnya apa yang ada di muslimatin? Hanya ta'nis. Dia mu'anas, mu'anas dengan ta. Iya kan? Maka dikatakan dia mamnu', jadi dikatakan munsharif. Muslimatin kita katakan majrur alamatu jarihi kasro. Nah, karena hanya satu sebab, yang dibutuhkan dua sebab. Nah, barakallahu fikum. Yang dibutuhkan di situ adalah dua sebab karena ta'nis. Adapun yang marartu bi hamra'a, bi hamra'a. Kita katakan hamra' majrur bilba alamatu jarihi fathah niabatan adil kasroti li'anahu mamnu' minasorfi. Apa ilahnya? Langsung antum katakan satu sebab. Apa itu ilahnya? Alif ta'nis maksuro. Nah, itu cukup satu sebab. Ya, ini yang cukup satu sebab. Alif ta'nis maksuro, alif ta'nis mamduda, dan alif ta'nis maksuro, mamduda, dan sikom mutahal jumu. Nah, adapun lainnya harus ada dua sebab. Alamiya ma'a tambahan, wasfiya ma'a tambahan. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, di sini yang wa'ama ta'nis bita harus dengan sebab alamiah. Karena itu terkecualikan pada contoh muslimatun, saburatun, birwahatun, qa'imatun, katibatun, madrubatun, dan lain sebagainya dari isim-isim mu'anas. Semuanya munsharif. Karena apa? Karena dia hanya sebatas mu'anas, namun bukan nama, bukan alamiah. Itu. Kalau wa amal ta'nisul maknawi, adapun ta'nis maknawi, yaitu ta'nis secara arti, artinya apa? Dia tidak ada tanda ta'nisnya, tidak berakhiran alif maksura, tidak berakhiran alif mamduda, tidak pula berta', namun dia mu'anas, ini disebut dengan ta'nis maknawi. Kenapa? Karena menunjukkan arti mu'anas. Orang-orang Arab sudah memposisikan kata ini mu'anas, itu ya, artinya dipakai untuk mu'anas, baik nama ataupun untuk selain nama. Hanya saja kalau nama menjadi mamnu' minasorfi, bisa mamnu' minasorfi kalau memenuhi syarat, ya. Adapun kalau bukan nama, bukan mamnu' minasorfi. Nah, barakallahu fikum. Ta'nis maknawi ini bisa berlaku pada nama dan juga bukan pada selain, tidak berlaku pada nama dan juga bukan pada nama. Isim-isim yang dianggap mu'anas, yang tidak ada tanda mu'anasnya, kita katakan ta'nis maknawi. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Yadun mu'anas bukan? Mu'anas. Ada enggak tanda mu'anasnya? Enggak ada. Enggak ada tanda mu'anasnya. Mu'anasnya secara makna. Nah, dan mu'anas secara makna ini akan keluar tanda mu'anas lafadznya ketika diubah ke bentuk yang lain, seperti tazkir. Yadun, tazkirnya apa? Yudayatun. Nah, ta'nisnya keluar kan? Ta'nya keluar, yudayatun. Karena apa? Karena dia itu mu'anas maknawi. Syamsun, mu'anas bukan? Apa tazkirnya? Sumaisatun. Taknya keluar sebab dia mu'anas maknawi. Mu'anas maknawi ini ketika ditazkir akan muncul tanda taknya, meskipun ketika itu tidak kelihatan taknya. karena secara makna mu'anasnya. Hindun, mu'anas bukan? Mu'anas, maknawi bukan? Maknawi karena menunjukkan arti kepada, menunjukkan sosok kepada perempuan. Hunaida, Hunaidatun ketika ditaskir, Hunaidatun. Keluar taknya. Barakallahu fikum. Ardun mu'anas. Iya. Untuk rinci pembahasan tazkir baca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya. Ya, kita lanjutkan. Wa amma ta'nitsul ma'nawi fa huwa, adapun ta'nits ma'nawi yaitu secara arti tadi, fa huwa kata'nitsi bita. Adapun ta'nits ma'nawi maka seperti ta'nits dengan ta. Fayamna'u ma'al alamiyah, maka ia menjadi mamnu' minasorfi bersama dengan alamiyah, menjadi ghairu munsarif bersama dengan alamiyah. Lakin bisyarti an yakuna lismu, namun dengan syarat isim tersebut, nah, akan disebutkan syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, za'idan ala thalathati akhrufin. Yang pertama, lebih dari tiga huruf, kasu'ad, seperti su'ad. Su'adu, Zainabu. Ini isim-isim yang lebih dari tiga huruf ya. Su'ad ada empat huruf, Zainabu juga empat huruf. Maka aku antum katakan marartu bi Zainaba. Nam Zainaba majrur bilba alamatu jarihi fatha niabatan andil kasrati li'anahu mamnu' minasarfi illatuhu apa? Alamiya ma'a ta'nis. Ta'nis bighairi alif. Kalau mau ringkas antum katakan alamiah ma ta'nis. Naam, barakallahu fikum. Ini syarat yang pertama. Ketika lebih dari 4 huruf. Naam, berarti kalau 3 huruf ya menjadi munsharif secara asal. Namun juga ada pengecualian lagi kalau 3 huruf. Nah, itu kalau 4 huruf sudah enggak ada syarat lain. 4 huruf langsung apa? Mamnu' minasharfi, ghairu munsharif. Naam. Kalau 3 huruf masuk dalam syarat berikutnya. Au thulathiyan muharrakal wasati, atau berjumlah 3 huruf namun huruf tengahnya berharokat. Namun huruf tengahnya berharokat. Artinya apa? Kalau huruf tengahnya tidak berharokat, maka tidak wajib mamnu' minasharfi. Ya, gitu ya. Naam. Seperti apa yang huruf tengahnya berharokat? Hindun, da'dun, jumlun. Ini huruf-huruf tengah berharokat, maka tidak wajib mamnu' minasharfi. Kan itu. Nah, dan hindun, da'dun, jumlun ini nama-nama Arab. Gitu ya. Nah, maka antum katakan marartu bi hindin atau bi hinda, karena tidak wajib mamnu' minasharfi. Nanti datang penjelasannya. Au sakinal wasati ajamian, atau huruf tengahnya sukun namun dia nama asing. Nah, ada pengecualian lagi. Namun dia nama asing. Artinya apa? Tidak semua isim yang 3 huruf itu menjadi munsharif. Di sana ada isim-isim yang 3 huruf yang tidak munsharif. Nah, artinya apa? Tidak semua isim yang 3 huruf yang tengahnya sukun itu munsharif. Di sana ada isim-isim yang 3 huruf tengahnya sukun namun mamnu' minasharfi. Ya. Nah, apa itu? Yaitu ketika isim-isim tersebut ajami, seperti jujur, nah, seperti kajuro. Nah, marartu bijuro, marartu bijuro di situ. Sama enggak secara timbangan jur dengan hin? Hin sama kan? Tangannya wasot ya. Hin apalagi da'at. Nah, sama. Artinya apa? Untuk isim yang 3 huruf masih ada pengecualian lagi. Apa pengecualiannya? Bukan nama asing. Bukan nama asing, meskipun tengahnya sukun. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu nama kota ya. Di catatan akhir disebutkan Madinatu fi Paris. Madinah nama kota di Paris. Ya, kita lanjutkan. Au mangkulan minal mudzakari ilal muannas kama ida samaita imra'atan bi Zaid, atau nama tersebut mangkul, terambil, terpindahkan dari mudzakar ke muannas. Artinya nama mudzakar dijadikan muannas. Asalnya nama ini dipakai oleh orang Arab untuk mudzakar, namun ada orang tertentu yang mengambil nama ini untuk anaknya yang perempuan. Nah, seperti jika engkau memberi nama seorang wanita dengan nama Zaid. Nah, Zaid nama laki-laki atau perempuan secara asal? Laki-laki, antum katakan Zaidun. Nah, di sini kalau dijadikan nama untuk perempuan, satu sisi sudah memenuhi syarat untuk munsharif. Kenapa? Karena berasal dari tiga huruf, ya. Tengahnya juga sukun, memenuhi syarat kan? Namun tidak memenuhi syarat berikutnya, yaitu apa? Bukan nama asalnya, bukan nama perempuan, dia nama laki-laki. Maka menjadi mamnu' minasyarfi. Maka antum katakan ja'at Zaidu. Ja'at Zaidu. Nah itu, marartu bi Zaida. Maka beda antara mengucap ja'a Zaidun dan ja'at Zaidu. Kalau ja'a Zaidun berarti yang datang siapa ini? Seorang laki-laki bernama Zaid. Kalau ja'at Zaidu, siapa yang datang? Perempuan bernama Zaid. Nah itu ya. Sama-sama marfu. Namun yang pertama munsharif, yang kedua mamnu' minas syarfi. Nah. Barakallahu fikum. Lalu fa illam yakun syai'un min dzalik, jika tidak jika tidak ada sesuatu dari yang disebutkan, lihat catatan kaki, bi angkana mu'anatsan ma'nawiyan sulatsiyan sakinal wasati khairu a'jami wala mangkulan min mudzakkar. Jika tidak ada sesuatu sedikit pun dari yang disebutkan, yaitu apa? Jika isim itu mu'anas maknawi, tiga huruf, tengahnya sukun, bukan nama asing, wala mangkulan minal mudzakkar, tidak pula terambil dari nama mudzakkar. Nah, berarti memenuhi syarat ya. Kahindin wa da'din jaza sarfu wa tarkuhu. Seperti contoh hindin, hindun, wa da'din, da'dun, apalagi jumlun dan yang semisalnya, jaza sarfu, maka boleh sarf wa tarkuhu, dan boleh juga tarkuhu, meninggalkan sarf, yaitu munsharif, yaitu mamnu' minasyarfi. Maka boleh sarf yaitu bertanwin dan majrur tandanya kasrah, dan boleh juga tarkuhu, meninggalkan sarf, yaitu apa? Ghairu munsharif mamnu' minasyarfi. Wa huwal ahsan, dan ini yang terbaik, yaitu apa? Yang mamnu' minasyarfi, artinya yang terbaik berkata ja'a ja'at Hindu, marartu bihinda, itu yang terbaik. Namun ini menurut pendapat sebagian ulama atau pendapat jumhur ya. Pendapat lainnya mengatakan yang terbaik adalah munsharif. Nah, barakallahu fikum. Maka antum katakan ja'at Hindun. Boleh juga antum berkata ja'at Hindu. Marartu bi da'da. Boleh juga antum berkata marartu bi da'din. Nah, Misrun atau Misru, Mesir, Mesir. Antum berkata marartu bi Misrin atau marartu bi Misra. Apa jawabannya? Marartu bi Misra. Boleh enggak bi Misrin? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena masuk pada yang disebutkan di poin keberapa? Sakinal wasati ajamian. Itu bukan? Iya. Nah, itu bukan. Kalau gitu ya berarti harus dibaca Misra. Kalau dijadikan sakinul wasat ajamian berarti harus dibaca marartu bi Misra, enggak bisa bi Misrin. Seperti juro, marartu bi juro, ya. Kalau bisa baca di wajah, kenapa? Berarti kenapa? Kalau boleh dibaca di wajah, marartu bi Misrin dan Misra, berarti kenapa? Karena siapa yang jawab? Misra nama alamiah. Alamiah. Misra nama-nama kota Mesir. Alamiah itu termasuk nama orang, nama kota, nama negeri, nama hewan. Yang penting nama. Apapun yang itu nama, mamnu' minas sarfi. Namun memang orang Arab menjadikan itu sebagai nama. Naam. Jadi jawabannya dirinci. Kalau kita baca Misra ikut pendapat jumhur yang dikatakan wahwal ahsan tadi, karena dia masuk dalam lafadz seperti hindun, da'dun, jumlun, masuk juga misrun. Kenapa? Karena tadi disebutkan tidak terdapat padanya perkara yang disebutkan tadi. Artinya apa? Dia itu mu'anas, yang mu'anasnya maknawi, misrun, mu'anas bukan? Mu'anas. Kenapa dikatakan mu'anas? Karena ditakdirkan untuk Qabila atau Madinah. Qabilatun mu'anas bukan? Madinatun mu'anas bukan? Mu'anas kan? Maka dikatakan mu'anas. Yang pertama mu'anas, maknawi bukan? Maknawi, kenapa? Karena tidak ada tanda ta'nisnya. Apa tanda ta'nis? Alif maksuro, alif mamduda atau taknya, enggak ada semua kan? Nah, yang ketiga apa? Sakin wasat bukan? Sakin wasat Mesir. Ajami bukan? Bukan ajami, Arab, Mesir. Kemudian mangkulan dari mudakar bukan? Bukan. Bukan mangkulan dari mudakar. Maka ini memenuhi syarat seperti pada hindun, jumlun, da'dun, sehingga boleh berkata marartu bi Misra dan marartu bi Misrin. Di Al-Qur'an juga ada dua lafaz seperti itu. Ya. Di Al-Qur'an untuk mencari ada lafaz Misru, ada lafaz Misrun atau Misrin, Misra. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan baca lagi. Wa amma ta'rifu qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala al 'illatul khamisatu wa amma ta'rifu fal muradu bihi al 'alamiyyatu. Ya, sebentar, itu ada catatan kaki nomor 2 kita baca. 6 li khifatil lafzi bisukun qad ijtama' al amran fi. 6 Karena ringannya lafaz dengan sukun, maksudnya ketika ada sukun di huruf kedua menjadi ringan lafadznya, itu ya, sehingga bisa munsharif, bisa mamlu' minasharfi. Itu qad ijtama'al amran, telah terkumpul dua perkara, yaitu apa? Ada satu kata dibaca munsharif dan ghairu munsharif, itu maksudnya fi pada sair lam tatallafa bi fadli mi'zariha da'dun walam tusqa da'dun fil ulabi. Nah, syahidnya antum lihat ada da'dun yang munsharif. Munsharif enggak da'dun? Munsharif. Kemudian yang belakangnya da'du, mamnu' minasharfi enggak? Iya. Mamnu' minasharfi da'du, ya kan? Ada da'dun yang munsharif, ada da'du yang dia itu mamnu' minasharfi. Berarti pada satu syair ini terkumpul dua perkara, yaitu satu kata munsharif, satu kata lagi ghairu munsharif, padahal masih dalam satu nama, satu orang yang disebutkan di situ. Lam tatalafa fi fadli mi'zariha, da'dun tidak menutupi wajahnya dengan apa? Mi'zar, dengan kainnya, kain bagian bawahnya. Nam. Da'dun tidak menutupi wajahnya dengan sisa pakaiannya, ya. Lam tatalafa bi mi'zariha, mana fa'ilnya? Da'dun itu yang terpotong oleh syair. Da'dun. 6. Walam tusqa da'dun da'du, walam tusqa da'du fil ulabi. Dan da'dun tidak diberi minum dari wadah gelas besar. Ulab gelas besar. 6. Atau wadah besar. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan Abu Isa membaca. Wa amma ta'rifu. وأما التعريف فالمراد به العالمية وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد ومع العدل ك كعمر وزفر ومع التأنيث كما تقدم ومع التركيب المزجي ومع الألف والنون كعثمان ومع العجمة كما سيأتي. نعم بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله وأما تعريف فالمراد به العالمية. Adapun ta'rif maka maksudnya adalah alamiah. Sebab berikutnya dari sebab manuk minasorfi ketika isim tersebut ta'rif mu'arraf ma'rifat, namun ma'rifat di sini yang ma'rifatnya adalah alamiah. Kenapa? Karena ma'rifat ada berapa macam? Ada berapa macam alam ma'rifat? Ada beberapa macam di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif yang telah kita lewati dibahaskan macam-macam isim ma'rifat. Ada apa? Pertama isim domir, kedua isim isyara, isim mausul, apalagi isim yang beral, isim yang mudhof kepada ma'rifat, mudhof pada yang telah disebutkan yang sebelum itu juga kalau dia berupa alam ya. Nah di sini maksud ta'rifnya bukan pada yang semua disebutkan tadi, karena ma'rifat jumlahnya banyak kan, karena ma'rifat jumlahnya banyak, yang dimaksud dengan ma'rifat ta'rif di sini adalah yang ma'rifatnya alamiah. Nah, wa amma ta'rifal muradu bihil alamiah. Adapun ma'rifat maksudnya adalah alamiah. Jadi ma'rifatnya bukan pada yang telah disebutkan tadi, yang banyak tadi, namun satu dari yang disebutkan, yaitu apa? Alamiah. Karena kalau ma'rifatnya dengan isim domir dia menjadi mabni. Ma'rifatnya dengan isim isyarah, isim mausul menjadi apa? Mabni enggak? Mabni. Ya. Barakalafikum. Maka maksudnya adalah alamiah, yaitu nama. Tamna usorfa ma'a menjadi mamnu' minasorfi bersama. Nah, berarti kalau alamiah harus ada sebab yang lain, seperti yang akan datang. Wasfiyah juga harus dengan sebab yang lain. Nah, tamna usorfa mencegah sorof, yaitu menjadi mamnu' minasorfi bersama dengan wasnil fi'li, ma'a wasnil fi'il, wazan fi'il. Telah lewat pembahasan yang telah lalu tentang apa itu wazan fi'il, yaitu isim-isim yang memiliki wazan fi'il khusus bagi wazan khusus bagi fi'il ya. Isim-isim yang memiliki wazan fi'il yang wazan tersebut khusus bagi fi'il, artinya wazan itu jarang dipakai oleh isim. Jika ada wazan tertentu yang sering dipakai oleh isim, maka menjadi mamnu' minasharfi atau munsharif, menjadi munsharif. Contohnya apa? Wazan yang sering dipakai oleh isim menyamai fi'il, contohnya wazan fa'al, fa'il, fa'ul, itu wazan-wazan yang sering dipakai oleh isim ya. Fa'al seperti apa? Hasan, wazannya sama dengan dorob, iya enggak? Fa'il juga banyak dalam isim, wazannya menyerupai fi'il, fa'il, seperti mengucap alim, alima. Dan yang wazan fi'il seperti ka Ahmad. Nah, fi'il mudhari' hamida yahmadu. Kalau fa'ilnya ana menjadi ahmadu. Yazida wa yazida, yazidu. Fi'il mudhari'. Nah, ini wazan-wazan khusus pada fi'il yang jarang dipakai oleh isim. Ketika isim ini memakai wazan ini berarti memindahkan dari fi'il ke isim. Yang tadinya fi'il dijadikan sebagai isim, dipindahkan. Nah, Ahmadu, Yazidu, Narjisu, Taglibu, Samar, Samar dan lain sebagainya kan, telah lewat pembahasannya. Nah, wa ma'al adli dan bersama dengan adal, Umaru, Sufaru, Suhalu, Hubalu dan lain sebagainya telah lewat ya. Tentang penjelasan tentang itu. Wa ma'a ta'nif kama taqaddam dan bersama dengan ta'nis. Seperti yang telah lewat. Dengan ta'nis apa nih? Menjadi mamnu' minasharfi dengan ta'nis apa berarti? Alif mamduda, maka dia atau maksura atau ta'nis yang bil makna. Yang mana yang tum pilih? Wa ma'at ta'nis di sini. Adapun alamiah maka menjadi minasorbi bersama dengan ta'nis seperti yang telah lewat. Ta'nis yang mana yang antum pilih? Ta'nis maksurah mamdudah dimasukkan ke situ juga atau enggak? Enggak, karena ta'nis mamdudah dan maksurah tanpa alamiah dia sudah minasorbi meskipun bukan nama. Seperti apa? Hubla. Seperti hamra yang bukan nama kan? Nah, namun dia minasorbi. Maka yang dimaksud di sini ma'at ta'nis apa? Ta'anis bil makna tadi bersama ta'anis bil makna, ya. Ta'anis bil makna ataupun bi lafzi, bi makna ataupun bi lafzi seperti maror tu bi fatimata, ya kan? Maror tu bi tolhata, bi fatimata bil makna dan lafzi. Bi maror tu bi tolhata, tolhata dengan lafat saja. Maror tu bi hinda dengan apa? Makna, ya itu ya. Makanya dimaksud di sini ma'at ta'nis, ta'nis bisa bil lafzi, bil makna ataupun bil lafzi wal makna yang bukan ta'nis alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah namun dengan ta tadi, cuman ta'nya tadi ada yang bil makna ataupun bil lafzi. Wa ma'at tarkibil masih akan datang penjelasannya. Tarkib masih apa enggak ada ya penjelasannya? Tarkib masih enggak ada penjelasannya. Nah, tarkib masih ada ya? Iya, ilatus sadisa. Berarti nanti akan ada penjelasannya ya. Wa ma'al alif wa nun dan bersama dengan alif dan nun, yaitu nama-nama yang berakhiran alif dan nun. Ka Utsman. Utsman siapa lagi? Siapa lagi? Utsman, Sufyan, kemudian Affan, siapa lagi? Marwan. Lukman. Nu'man. Iya, dan lain sebagainya ya, sangat banyak. Nah, kecuali tadi yang disebutkan Affan sama Hasan. Itu. Kenapa? Karena untuk yang tambahan alif dan nun, nah di situ ada syaratnya. Apa syaratnya? Huruf sebelum alif dan nun harus lebih dari dua huruf. Huruf sebelum alif dan nun harus lebih dari dua huruf. Antum tadi mengatakan Nu'man. Sebelum alif dan nun ada berapa? Tiga kan? Nun, apalagi ain dan mim. Apalagi tadi contoh lainnya yang antum sebutkan Lukman. Apa? Lukman. Lukman, Lukman. Apalagi? Imran. Imran, Imran, ain, mim dan ra, ya kan? Apalagi? Yang tadi antum sebutkan Lukman, Marwan. Marwan, ada mim, ra dan wawu. Ya, itu dobitnya, yaitu sebelum alif ada lebih dari dua huruf, artinya ada tiga atau lebih. Jika sebelum alif ada dua huruf yang hurufnya bertasdid, nah, hurufnya bertasdid seperti Hasan, seperti Affan, seperti yang tadi dicontohkan Affan itu ya, berarti ada dua huruf kan? Affan ada ain, fa yang tasdid, alif nun. Hasan ada ha, sin bertasdid, alif dan nun. Hayyan ha, ya bertasdid, alif dan nun. Nah jika sebelum alif ada dua huruf yang huruf keduanya bertasdid, maka bisa mamnu' minasharfi, bisa juga munsharif. Tergantung asalnya dari apa. Seperti misal antum berkata pada Hasan, asalnya dari husnun atau asalnya dari his. Nah, karena bisa dari al-husnu, bisa juga dari al-hisu. Kalau berasal dari al-husnu berarti alifnya tambahan, nunnya asli. Kalau berasal dari his, maka alif dan nunnya tambahan, maka mamnu' minasharfi. Begitu juga pada hayyan. Hayyan, nam, apakah berasal dari al-hayatu atau berasal dari hin? Nah, kalau berasal dari hin, maka hayyan di situ nunnya asli, alifnya tambahan. Kalau berasal dari al-hayatu, berarti alif dan nunnya tambahan, maka mamnu' minasharfi. Nah, artinya apa? Syaratnya isim-isim yang berakhir dengan alif dan nun ini alif dan nunnya tambahan, dan cirinya sebelum alif dan nun ada 3 huruf. Jika ada 2 huruf, maka bisa jadi mamnu' minas sarfi, bisa jadi juga munsharif. Nah, karena itu bisa jadi antum dapati ada orang membaca ja'a afanun atau ja'a afanu. Gitu ya. Kalau atau ada yang berkata ja'a hasanun, hasanun atau ja'a hasanu. Nah, itu. Kenapa dibaca hasanun? Karena berasal dari husn. Hasanun yang hasan, yang sangat bagus. Nah, hasanun. Kalau ja'a hasanu berarti hasan di situ ada taman alif dan nun, jatang yang orang yang berperasaan. Ini kalau diartikan secara lafaz ya. Namun tadi dijadikan sebagai nama. Jadikan sebagai nama, nama-nama tadi. Iya, itu yang menjadi dobit tambahan alif dan nun. Sepertinya enggak ada pembahasannya alif dan nun. Karena adanya nanti alif dan nun berkaitan dengan sifat, bukan berkaitan dengan nama. Pada halaman berikutnya enggak ada alif dan nun sebagai, atau ada enggak? Wa amal alif wa nun zaidatan fayamna Imran, Uthman, ada. Iya. Wa ma'asifa. Iya, ada juga, akan dirinci ya. Cuman rinciannya ringkas. Pada halaman berikutnya itu halaman 69. Kemudian wa ma'al ujma dan bersama dengan ujma kama sayati. Nah, akan datang pembahasannya, akan datang pada pembahasan berikutnya. Dobit tentang ujma. Ya, kita cukupkan. Apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan matan pertanyaannya ya, pelajaran? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan. Yang kemarin libur ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, insyaallah. Barakallahu fikum. Dan juga kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif tinggal 1 kali pertemuan nanti malam atau maksimal 2 kali kelihatannya. Nanti belum diputuskan kitab apa yang akan kita lanjutkan untuk mengganti kitab tersebut. Apakah nanti kita akan ke DL3 sehingga malam Sabtu, Ahad dan Senin itu DL3, atau bisa jadi malam Sabtu dan Senin DL3, malam Ahadnya libur. Karena malam Ahadnya taklim ana pada maghrib, sehingga pada isanya libur ya. Itu bisa jadi seperti itu untuk sementara. Nah, nanti ketika ada datang kitab baru yang mau diajarkan, mungkin kembali normal malam Sabtu DL, malam Ahad dan Senin untuk kitab baru tersebut. Yang kitab ini belum ditentukan kitab apa, supaya nanti kalau ternyata berubah antum enggak buru-buru untuk beli kitabnya. Waktu ini diumumkan lalu kitabnya berubah, antum sudah beli kitabnya ternyata enggak jadi kan. Maka kitab itu akan kami adakan terlebih dahulu, yang nanti kalau jadi mau pesan dipersilakan supaya naskahnya sama ya, berkaitan dengan catatan kaki dan yang semisalnya itu. Kalau jadi diganti kitab yang baru tersebut, sambil menunggu kitab Nahu Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi terbit. Nah, untuk menunggu kitab tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga tidak, kitab baru kita belum bisa diumumkan. Kitab apa yang akan dipelajari, lanjutannya, kaitannya juga dengan kemauan santri, keinginan para santri, karena kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif banyak para santri yang mengikuti, sehingga ini akan dikembalikan ke mereka juga, apa yang maslahat dan manfaat bagi mereka. Nah, apakah ke kitab Balago atau kitab Sorob lainnya yang berbahasa Arab atau kitab lainnya lagi, nanti akan diumumkan setelah apa? Setelah ada kepastian dan setelah kitab itu sudah kami miliki untuk didapatkan kepada yang mau ikut. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.